Surya condong ke barat, senjakala pun menjelang. Angin malam bawa kisah hari petang. Sang Surya beradu di balik tirai gunung rimba malam. Bintang meninjau menyaksikan buana nan tenggelam gelam. Dewi Purnama tersenyum simpul menyiram bumi alam. Ratu bertakhta di malam ganti surya selam. Bintang meninjau menyaksikan buana nan tenggelam gelam. Dewi Purnama tersenyum simpul menyiram bumi alam. Ratu bertakhta di malam terang cuaca.